بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal kita sebagai amalan yang saleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fil din rahimakumullah, sebagaimana yang telah diketahui bahwa kajian kita pada kesempatan ini adalah tentang riba dan contoh-contoh praktek-praktek riba di zaman ini. Walaupun disebutkan di dalam pamflet mungkin dengan judul kajian tuntas, namun nampaknya tidak akan tuntas karena begitu banyak ternyata permasalahan seputar riba. Akan tetapi insyaallah kita akan melihat beberapa contoh dan pokok-pokok dasar-dasar dari praktek-praktek riba yang diharamkan oleh syariat, sehingga dengan itu kita akan bisa menilai beberapa praktek yang di lapangan, apakah itu tergolong praktek riba atau bukan praktek riba. Karena kita tahu bahwa di zaman ini riba begitu banyak, dan seperti yang Nabi katakan bahwa di akhir zaman akan tersebar riba. Itu merupakan salah satu tanda dekatnya hari kiamat yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan orang yang tidak praktek pun terkadang terkena debunya riba. Sehingga kita melihat di kenyataan memang begitu banyak berbagai sistem yang dibuat, tata cara dan nama-nama istilah-istilah dalam dunia perekonomian yang sangat beraneka ragam, dan sebagiannya masuk dalam praktek riba, sebagiannya masuk dalam praktek perjudian, sebagiannya unsur kezaliman kepada manusia dan berbagai macam yang ada padanya. Sebagiannya haram karena hal-hal tersebut dan sebagiannya halal, namun semuanya perlu dipelajari dengan lebih detail, dan itu membutuhkan waktu yang sangat banyak untuk mendalami masalah-masalah tersebut. Ikhwan fil din rahimakumullah, pada pertemuan pertama ini kita akan memulai dengan membaca beberapa keterangan dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keterangan para ulama tentang haramnya perbuatan riba dan ancaman-ancaman yang besar dalam syariat tentang beratnya hukuman bagi mereka yang melakukan praktek riba. Pertama, para ulama rahimahumullah telah menyebutkan bahwa riba tergolong dosa besar. Dalam kitab-kitab Al-Kabair seperti kitab Al-Dhahabi, yaitu kitab Al-Kabair, beliau menyebutkan bahwa riba adalah salah satu dari praktek Al-Kabair, praktek dosa besar. Begitu pula Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir juga menyebutkan tentang hal itu, bahwa ini termasuk perbuatan dosa besar yang dilarang oleh agama. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan sebagaimana dikutip oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah dalam kitab beliau Asy-Syarhul Mumti', bahwa dzakara Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah fi kitabihi Al-Hiyal Ibtal Al-Hiyal atau Ibtal At-Tahlil annahu jaa min al-wa'id fi ar-riba ma lam ya'ti fi ayyi dhanbin akhar siwa asy-syirk wal kufur, bahwa telah datang ancaman-ancaman dalam bab riba ini yang ancaman tersebut tidak datang pada dosa yang lain selain dosa syirik dan kekafiran. Itu kesimpulan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Begitu banyak ancaman-ancaman berat yang ada dalam syariat, dalil Al-Quran maupun hadis, yang tidak datang ancaman itu pada perbuatan-perbuatan dosa lain selain syirik dan kekafiran. Syekhul Islam rahimahullah juga menyebutkan dalam kitab Majmu' al-Fatawa, wa tahrimur riba ashaddu min tahrimil maisir wa huwa al-qimar li anna al-murabi qad akhadha fadlan muhaqqaqan min muhtaj wal muqamir qad yahsul lahu fadl wa qad la yahsul fadl riba dhulmud muhaqqaq. Pengharaman riba lebih berat daripada pengharaman al-maisir atau perjudian, karena seorang yang melakukan praktek riba, dia yang mengambil dari harta manusia, jelas dia telah mengambil dengan nyata dari seorang yang sedang membutuhkan. Orang yang meminjam misalnya sangat membutuhkan, kemudian justru diambil darinya suatu imbalan, ya, padahal dia seorang yang sedang membutuhkan, dan ini pasti muhakkak. Sementara seorang yang melakukan perjudian, dia masih mungkin dapat dan mungkin nggak dapat. Bahkan dia bisa jadi orang kaya, bisa jadi orang miskin. Bisa jadi orang yang membutuhkan, bisa jadi orang yang tidak membutuhkan. Sehingga sebuah praktek riba mengambil dari harta manusia adalah zulmun muhaqqaq, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, kezaliman yang pasti. Ikhwan fillah rahimakumullah, oleh karenanya riba ini menjadi salah satu pokok dari berbagai transaksi yang diharamkan oleh syariat. Dalam pembahasan al-buyu', jual beli, atau al-mu'amalat, berbagai transaksi dalam bab harta, Islam mengharamkan banyak praktek-praktek transaksi. Nah, di antara praktek-praktek yang dilarang ada yang sebabnya karena riba, dan ini sudah banyak sekali ragamnya Yang kedua, ada yang diharamkan karena unsur gharar. Gharar yakni ketidakjelasan antara untung dan rugi. Seperti perjudian. Ini pun beraneka ragam prakteknya, caranya. Dan yang ketiga, ada kalanya suatu transaksi dilarang karena mengandung unsur menzalimi manusia. Nah, ini beberapa pokok praktek-praktek haram dalam transaksi. Di antaranya tadi riba atau gharar, praktek yang jelas tidak jelas untungnya atau ruginya, dapatnya atau tidak dapatnya, dan yang ketiga adalah kezaliman terhadap manusia. Ikhwan fillah rahimakumullah, di dalam ayat-ayat Al-Qur'an terkhusus pada surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang riba hampir dalam satu halaman pada lembaran-lembaran mushaf. Kalau kita buka cetakan Al-Madinah, cetakan Mujamma' Al-Madinah, pada surat Al-Baqarah ayat 275 terus sampai hampir satu halaman, kita akan melihat beberapa ayat tersebut, ya, bagaimana Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita tentang praktek riba yang diharamkan oleh syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak akan bangkit kecuali seperti bangkitnya orang yang yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Yani seperti kena penyakit gila, ya. Seperti terkena penyakit gila. Ayat 275 sampai ayat 279, bahkan dua ayat berikutnya bisa kita kaitkan dengan masalah riba ini. Kemudian alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitan. Mereka yang memakan riba tidak akan berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang terkena atau kemasukan syaitan, kerasukan syaitan, karena penyakit gila. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Hal itu karena mereka mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba. Artinya mereka tidak membedakan antara keduanya. Sama saja. Jual beli boleh, riba boleh. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Padahal Allah Azza wa Jalla menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yani itu dua hal yang berbeda, tidak boleh disamakan. Hukumnya berbeda, hakikatnya berbeda. Syariat membedakan antara keduanya. Faman ja'ahu mau'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Barang siapa yang datang kepadanya nasihat, teguran dari Rabb-nya lalu dia berhenti, falahu ma salaf, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datangnya larangan. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan siapa yang kembali lagi melakukannya setelah mengetahui haramnya, maka mereka adalah ashabun nar, para penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ini ancaman yang berat. Ya, disebutkan pada awal ayat bahwa mereka nanti di hari kiamat kelak tidak akan bangkit dengan normal dari kuburnya, bahkan bangkitnya seperti orang yang gila, orang yang kerasukan syaitan. Kemudian diancam lagi di akhir ayat bahwa mereka yang sudah mengetahui dan tetap melakukan praktek riba, ancamannya apa? Mereka adalah para penghuni neraka kekal di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini ancaman yang sangat berat. Kalau orang itu tidak punya tauhid, akan betul-betul kekal di dalam neraka. Tapi kalau punya tauhid, maka tauhid bisa menghalangi kekekalan di api neraka, namun tetap dia mendapatkan ancaman berat, sehingga mungkin akan betul-betul di apa wujudkan oleh Allah Azza wa Jalla ancaman tersebut baginya, sehingga dia di neraka dalam waktu yang lama. Na'udzubillah min dzalik. Pada ayat berikutnya Allah Azza wa Jalla juga menegaskan lagi tentang buruknya riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Azza wa Jalla memusnahkan riba, dan Allah Azza wa Jalla mengembangkan sedekah. Allah Azza wa Jalla menyuburkan, mengembangkan sedekah. Artinya di sini ada anjuran untuk orang itu bersedekah sehingga hartanya berkembang. Di akhirat Allah Azza wa Jalla lipat gandakan pahalanya, barangkali di dunia juga Allah kembangkan. Adapun riba, Allah Azza wa Jalla akan hancurkan, Allah akan binasakan. Seperti kata ulama, bisa jadi hancur betul-betul secara fisik, secara nyata, bisa jadi dihilangkan keberkahannya oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga walaupun nampak mentereng, nampak megah, tapi tidak ada barokahnya. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap melakukan kekafiran dan selalu berbuat dosa. Di sini Allah Azza wa Jalla mengancam bahwa mereka yang terus berbuat perbuatan-perbuatan dosa, Allah tidak menyukai mereka, Allah murka kepada mereka. Dan riba merupakan kebiasaan orang-orang kafir Yahudi di zaman Nabi SAW dan sampai sekarang. Kalau ada kaum muslimin yang mengikuti mereka, na'udzubillah, dia dalam bahaya besar. Kalau sampai dia menghalalkan praktek riba, maka betul-betul menjadi seperti mereka, orang-orang kafir yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Ya, tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jal dosa-dosa mereka. Kemudian Allah Azza wa Jal mengatakan innal ladina amanu wa amilus salihat. Allah menghasung kaum minin, muslimin, untuk betul-betul menjadi orang yang beriman, beramal saleh, sehingga tersirat pada ayat ini bahwa seorang muslim mesti meninggalkan praktek-praktek riba, kemudian fokus kepada imannya dan amal solehnya, mengutamakan iman dan amal soleh, jangan melakukan praktek-praktek riba. Mereka yang beriman, beramal soleh, aqamus salat, menegakkan salat, atau zakat, menunaikan zakat, bukan praktek riba mengambil harta orang, tapi justru memberi. Lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka pahala di sisi Rabb mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak akan bersedih. Hasungan agar mereka betul-betul beriman kepada Allah, beramal saleh, konsekuen dengan imannya, tidak melakukan riba. Kemudian Allah kembali menegaskan larangan riba lagi pada ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian betul-betul beriman, ittaqullah, bertakwa kalian kepada Allah. Wadharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkan apa yang masih tersisa dari riba. In kuntum mu'minin, bila kalian orang-orang yang beriman. Lihatlah bagaimana Allah Azza wa Jal mengaitkan iman dengan meninggalkan praktek riba. Kalau betul-betul beriman, tinggalkan riba. Kalau tetap saja berbuat riba, mana iman kalian? Betulkah kalian orang yang beriman? Benarkah iman kalian? Buktikan iman yang diucapkan, diikrarkan dengan praktek nyata, diantaranya meninggalkan riba. Fa'illam taf'alu, kalau kalian tidak melakukannya dan tetap saja kalian melakukan riba, fa'dhanu biharbin minallah wa rasulih, ancaman lagi dari Allah Azza wa Jalla untuk yang kesekian kalinya. Bila tetap saja kalian melakukan dan tidak meninggalkan riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulihi, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul akan memerangi kalian. Atau di dalam tafsir yang lain, ketahuilah bahwa kalian dengan itu memerangi Allah dan Rasul. Kedua-duanya dari makna-makna tersebut menunjukkan para pelaku riba ini telah menjadi musuh Allah dan Rasul. Mereka diperangi oleh Allah dan Rasul, atau mereka memerangi Allah dan Rasul, dua-duanya punya makna bahwa orang ini sudah menjadi siapa? Musuh Allah dan Rasul. Na'udzubillah min dzalik. Di akhirat kelak, menurut tafsir Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, akan dikatakan kepadanya, ambil senjatamu, perang melawan Allah dan Rasul. Siapa yang bisa menandingi Allah dan Rasul? Siapa yang bisa melawan Allah dan Rasul? Ya, sehingga yang ada adalah apa? Kegelisahan, kesedihan, dan tinggal menunggu hukuman dari Allah Azza wa Jal kalau sampai diperlakukan seperti itu di akhirat kelak. Na'udzubillah min dzalik. Kalau tidak karena ampunan Allah, kalau tidak diberi rahmat Allah, sudah mau menjadi apa dia? Fa'in tubtum, tapi kalau kalian mau bertobat, falakum ru'usu amwalikum, maka untuk kalian modalnya. Ambil yang kalian berikan sebagai piutang kepada orang lain, modalnya saja, jangan minta tambahan. La tadlimun wa la tudlamun, sehingga kalian tidak mendzalimi orang lain dan kalian pun tidak dizalimi. Wa in kana dhu usra, kemudian ayat berikutnya, kalau ada orang kesulitan, fa nadhiratun ila maisarah, mestinya ditunggu sampai masa ada kemudahan. Nah, itu tuntunan Islam. Kalau dulu orang jahiliyah, ketika ada orang kesusahan belum bisa bayar, malah utangnya ditambah. Kalau kamu bisa bayar, bayar. Kalau tidak, maka tambah sekian. Sehingga dia menekan orang yang kesusahan. Maka Allah Azza wa Jal, kalau orang itu dhu usrah, punya kesusahan, belum mampu membayar, fanadhiratun ila maisarah, maka tunggu sampai ada kemudahan. Ini kalau betul-betul orang yang susah. Lain lagi kalau orang memang tidak mau bayar padahal mampu, itu babnya lain. Syariat juga punya solusi dalam bab ini, tapi kita sedang tidak bicara bab itu. Wa antasaddaku khairun lakum, dan kalau kalian mau bersedekah, memaafkan, menganggap utangnya lunas, khairun lakum, itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, bila kalian mengetahui. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan suatu peringatan, nasihat buat umat ini. Wattaku, bertakwalah kalian. Wattaku, dan takutlah, berhati-hatilah. Yauman turja'una fihi ilallah, suatu hari yang kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Kalian di dunia melakukan praktek-praktek riba seperti itu, menzalimi manusia, jangan dianggap kehidupan kalian berhenti sampai di dunia. Selesai masalahnya membawa keuntungan duniawi. Tidak. Berhati-hati. Ingat, suatu hari kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jal. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Kemudian masing-masing jiwa akan diberi balasan atas perbuatannya. Sehingga riba yang dilakukan manusia menzalimi yang lain, jangan dianggap nanti tidak ada balasan dari Allah Azza wa Jalla. Tuwaffa kullu nafs, masing-masing jiwa akan diberi balasan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Allah enggak menzalimi mereka. Nah, ikhwan fi din rahimakumullah, sekian ayat Allah Azza wa Jalla mengingatkan manusia tentang bahayanya praktek riba ini. Di dalam ayat yang lain Allah juga mengingatkan lagi pada surat Ali Imran ayat yang ke-130, Allah Azza wa Jal berfirman pada ayat 130 sampai 132, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba, jangan kalian makan riba, adha'afan mudha'afah, dengan berlipat ganda. Itu sifatnya riba seperti itu, berlipat ganda, tambah-tambah terus. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwalah kalian kepada Allah, mudah-mudahan kalian mendapat keberuntungan. Wattaqu, hindari, hati-hati, khawatirlah kalian, takutlah kalian untuk masuk ke dalam neraka. Wattaqun nar, hindarilah neraka. Allati uiddat lil kafirin, yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Jangan sampai kalian ikut-ikut masuk ke dalam neraka dikarenakan riba. Wa ati' Allah war rasul, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasul. Taat, ikuti kata Allah, kata Rasul. Ketika Allah dan Rasul melarang dari praktek riba, tinggalkan riba. Cari penghasilan yang lain, yang halal. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan taat kepada Allah dan Rasul, kalian akan mendapatkan rahmat, dan kalian akan diberi ganti yang lebih-lebih banyak daripada riba tersebut. Ikhwan fiddin rahimakumullah, orang-orang Yahudi, mereka diberi hukuman oleh Allah Azza wa Jal dikarenakan praktek riba yang mereka lakukan. Kalau kaum muslimin juga meneladani orang-orang Yahudi, mengikuti mereka, maka tidak ada lain kecuali kaum muslimin pun akan mendapatkan seperti yang didapatkan orang-orang Yahudi dari hukuman-hukuman. Ya, ikhwan fiddin rahimakumullah, terkait dengan riba tersebut. Dan kalau sampai lebih dalam dalam mengikuti Yahudi, sampai pada praktek menghalalkan riba, sekali lagi, kalau sampai menghalalkan, ini sudah pada tingkatan kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Dikatakan oleh Syekhul Islam Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, sehingga ulama sepakat, kata beliau, tentang haramnya riba. Kemudian beliau mengatakan, walihada man ankara tahrimahu mimman asha fi bi'atin muslimah fa innahu murtad. Oleh karena itu, orang yang mengingkari haramnya riba, dengan kata lain tadi, dia menghalalkan, dalam arti secara qalbi, keyakinan, ya, bukan praktek. Praktek, banyak orang praktek tapi dia tahu dia salah, dia keliru. Tapi secara keyakinan dia meyakini halalnya, atau kata Ibn Utsaimin rahimahullah, mengingkari haramnya riba, mimman asha fi bi'atin muslimah, padahal dia orang yang hidup di masyarakat muslim, ya, hidup di masyarakat muslim, bukan juga orang yang baru masuk Islam, maka orang ini fa innahu murtad, dianggap murtad. Kenapa? Li'anna hadza minal muharramati adh-dhahirah al-mujma' 'alaiha. Karena riba adalah suatu hal yang diharamkan dan nyata haramnya, dikenal muslimin tentang haramnya. Ya. Dan disepakati tentang haramnya. Nah, secara global seperti itu. Walaupun nanti dalam perincian kadang orang tidak tahu ini praktek riba itu bukan, nah itu lain lagi. Tapi secara global riba seperti ini hukumnya. Maka dari itu kembali kepada ayat yang tadi kita sebutkan bahwa orang-orang Yahudi diazab oleh Allah Azza wa Jal, di antaranya karena riba yang mereka praktekkan. Sejak di dunia Allah turunkan azab kepada mereka. فَبِذُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ. Disebabkan kezaliman yang dilakukan orang-orang Yahudi, maka kami haramkan atas mereka طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ, hal-hal yang baik yang tadinya halal kemudian menjadi diharamkan kepada mereka karena kezaliman. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا, karena mereka menghalangi dari jalan Allah. Katsiran, sering melakukan itu. Wa akhdhihimur riba wa qatnuhu anhu, dan karena mereka mengambil riba padahal mereka sebelumnya telah dilarang dari perbuatan tersebut. Wa a'tadna lil kafirin minhum 'adzaban alima, dan kami sediakan bagi orang-orang yang kafir di antara mereka azab yang pedih. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, seperti itulah ya riba dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Larangannya begitu keras, peringatannya begitu keras. Ada sebuah ayat ayat itu tersebut padanya kata riba, tapi bukan riba yang dimaksud, tapi kita bisa mengambil suatu pelajaran darinya terkait dengan bab kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma ataitum min riba liyarbu'a fi amwalin nas fala yarbu'a 'indallah." Apa yang kalian berikan daripada riba? Ayat ini sekedar untuk faedah, bukan artinya riba yang dimaksud, tapi ini pemberian. "Liyarbu'a fi amwalin nas," kalian beri, tapi tujuannya apa? Supaya dapat manfaat yang lebih. Ya, mungkin orang akhirnya memberi dia dengan pemberian yang lebih. Jadi seolah-olah memberi tapi bukan ikhlas karena Allah. Apa kata Allah Azza wa Jal? Fala yarbu indallah, tidak akan berkembang di sisi Allah Azza wa Jal. Ya. Nah, ini Allah Azza wa Jal mengaitkan dengan orang sekedar memberi, ya, tapi kekurangannya di sini apa? Bukan ikhlas karena Allah. Allah katakan tidak akan berkembang, tidak akan mendapat pahala dari Allah. Nah, bagaimana kalau orang yang meminjami kemudian mengharap, atau bukan mengharap, mempersyaratkan untuk dikembalikan dengan yang lebih? Bagaimana? Bukan lagi tidak dikatakan berkembang di sisi Allah, tapi jelas akan mendapatkan hukuman berat dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan pada ayat-ayat di atas. Ikhwan fillah rahimakumullah, adapun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan dapati ancaman-ancaman yang lain yang juga begitu berat. Kita akan baca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang ancaman berat ini bagi mereka yang melakukan praktek-praktek riba. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'ana bahwa Rasulullah SAW melaknat, ya, Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melaknat, la'na Rasulullah SAW akilar riba wa mu'kilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Rasulullah melaknat akilar riba, pemakan riba, wa mu'kilahu, dan pemberi riba, wa katibahu, penulisnya, wa syahidaihi, dan dua saksinya. Beliau mengatakan hum fihi sawa, mereka semua sama dalam hal ini. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ternyata praktek riba ini mengait banyak orang. Bukan hanya pemakan ribanya yang terkait dengan dosa dan menjadi orang terlaknat, bahkan kata Nabi berikutnya, wa mukilahu, akilar riba wa mukilahu. Mukil artinya pemberi riba, kita artikan seperti itu. Dalam hal ini misalnya orang yang meminjam, ya, kemudian ketika memberi atau melunasi, melunasi plus bunganya, itu artinya orang yang memberi, ya, dia gak memakan tapi dia memberi. Nah, itu juga terlaknat, padahal anggap dia orang yang sedang membutuhkan. Iya, karena dia melakukan praktek riba, maka tetap saja dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa katibahu, penulisnya yang mencatat, wa syahidaih, yang hanya sebagai saksi. Semuanya menjadi terkait, semuanya menjadi orang yang terlaknat. Kata Nabi hum fihi sawa, mereka semuanya sama dalam hal ini. Na'udzubillah min dzalik. Padahal arti laknat, ya, dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Nabi melaknat, yakni mendoakan agar mereka terlaknat, atau Nabi yakni mengancam mereka dengan itu. Na'udzubillah min dzalik. Ini merupakan ancaman berat. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut riba ini sebagai al-mubiqah. Al-mubiqah yang artinya suatu hal yang menghancurkan. Al-mubiqah ini penghancur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhi oleh kalian 7 perkara yang akan menghancurkan, yakni menghancurkan pelakunya. Al-mubiqah, sesuatu yang membinasakan, menghancurkan para pelakunya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hunna, wahai Rasulullah, apa 7 hal itu? Disebutkan syirik dan seterusnya sampai wa aklur riba, dan pemakan riba, atau makan riba. Wa aklur riba, dan makan riba. Na'udzubillah, seorang yang memakannya akan dihancurkan. Na'udzubillah, ya, ancaman berat ini menghancurkan para pemakan riba. Suatu saat juga Nabi SAW menceritakan apa yang pernah beliau lihat dari ancaman untuk mereka para pemakan riba. Suatu saat Nabi SAW bermimpi dibawa oleh 2 orang, ya, malaikat membawa beliau, dan mimpi Nabi wahyu, betul-betul beliau melihat suatu hal yang betul-betul terjadi. Disebutkan di situ bahwa Nabi SAW sampai ke suatu tempat yaitu sungai yang mengalir darah. Di situ ada seorang yang berdiri di tengah sungai tersebut. Lalu beliau pun melihat di tepi sungai ada seseorang yang di depannya banyak tertumpuk bebatuan. Maka datanglah orang yang di tengah sungai menepi, ingin keluar dari sungai tersebut menuju orang yang di hadapannya telah terdapat tumpukan batu tersebut. Ya. Tapi ketika dia sampai di tepi sungai itu, maka dia dilempari dengan batu tersebut. Sampai akhirnya dia pun mundur lagi. Dilempar dengan batu di mulutnya. Dia membuka mulutnya dan dilempar dengan batu yang ada itu, kemudian dia pun ke tempatnya semula. Kemudian ia kembali lagi. Lagi-lagi ingin menepi, ingin keluar dari sungai, dan diperlakukan dengan perlakuan yang sama dengan yang pertama. Sehingga dia kembali lagi, terus bolak-balik seperti itu diadab di sungai yang mengalir darah itu. Maka Nabi SAW bertanya kepada malaikat yang membawa beliau, siapa orang itu? Siapa dia yang diazab dengan azab semacam itu? Malaikat pun menjawab, akilur riba, itu adalah pemakan riba. Itu adalah pemakan riba, na'udzubillah min dalik. Begitu berat hukuman-hukuman yang disiapkan untuk mereka para pemakan riba. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW menggambarkan bagaimana besarnya dosa riba. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, ar-riba 73 baban. Riba itu 73 bab. Ada 73 pintu riba. Aisaruha mithlu an yankihar rajulu ummah. Paling ringannya dosanya seperti seorang anak menzinai ibunya. Na'udzubillah min dzalik. Hadits riwayat Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan sahihun li ghairihi. Nah, Nabi SAW menggambarkan betapa besarnya dosa riba sampai seperti itu. Digambarkan oleh beliau alaihissalatu wassalam, paling ringannya saja seperti seorang anak yang menzinai ibunya. Na'udzubillah. Bagaimana dengan yang lebih daripada itu? Disebutkan di dalam hadis yang lain dari sahabat Anas radhiyallahu an, beliau mengatakan, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara amra ar-riba wa 'azzama sya'nahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah menyampaikan kepada kami. Di situ beliau menyebutkan tentang riba, wa 'azzama sya'nahu, dan membesarkan perkara riba ini. Bukan perkara yang sepele, perkara yang besar beliau sebutkan. Waqal, dan beliau mengatakan di antara apa yang beliau sampaikan, inna dirhama yusibuhu ar-rajulu minar riba a'zamu 'indallahi fil khati'ati min 36 zaniyah yazniha ar-rajulu Kata Nabi SAW, sesungguhnya satu dirham yang dimakan oleh seseorang atau diperoleh oleh seseorang dari hasil riba, di sisi Allah Subhanahu wa taala kesalahannya lebih daripada 30 perbuatan zina. Min sittin wa thalathin zinya, lebih daripada 36 perbuatan zina yang dilakukan seseorang. Maka Anas radhiyallahu anhu tadi mengatakan, "Azzama sya'na." Nabi betul-betul membesarkan urusan ini. Bukan hal yang seperti lainnya dari dosa-dosa besar. Ini sudah dosa besar dan lebih-lebih besar dari dosa-dosa besar yang lain. Ingat tadi apa kata Syekhul Islam? Di satu sisi beliau mengatakan apa? Lebih berat daripada perjudian. Di kitab yang lain mengatakan apa? Ancaman-ancamannya tidak ada pada dosa-dosa yang lain selain syirik dan kufur. Nah, seperti ini besarnya. Na'udzubillah min dzalik. Hadis riwayat Ibn Abi Dunya dan Al-Baihaqi dan Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan sahihun tiwairihi. Dalam riwayat yang lain, hadis yang lain dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tushtara ath-thamaratu hatta tat'am." Atau hatta tut'am, yakni Nabi melarang untuk dibeli biji-bijian sampai sudah waktunya dimakan, artinya sudah layak dimakan, matang. Kemudian beliau mengatakan, "Idza dhahara az-zina war-riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim 'adaballah." Bila tampak, bila muncul, bila merebak perbuatan zina, war-riba, dan praktek riba, fi qaryatin, di suatu desa, faqad ahallu bi anfusihim adzaballah, maka mereka telah menghalalkan untuk diri mereka azab Allah, datangnya azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ikhwani fiddin rahimakumullah, mereka yang hidup di masyarakat yang sudah seperti itu kondisinya, seolah-olah tinggal menunggu kapan datangnya azab Allah subhanahu wa ta'ala, karena sudah ahallu bi anfusihim, mereka sudah ibaratnya mempersilahkan, sudah membuka, sudah membolehkan, ya, datangnya azab Allah terhadap mereka. Na'udzubillah min dzalik. Sangat mengerikan. Ini di dunia, bagaimana di akhirat? Hadis riwayat Al-Hakim dan Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan hasan liwairihi. Hadis ini hasan liwairihi. Al-Imam Al-Hakim mengatakan sahihul isnad. Sanadnya sahih. Di dalam hadis yang lain dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma ahadun akthara min ar-riba illa kana 'aqibatu amrihi ila qillah. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ahadun aktsara min ar-riba, tidak ada seorang pun yang banyak melakukan riba, illa kana akibatu amrihi ila aqal, kecuali akhir keadaannya akan semakin menuju kepada kekurangan. Nah, Ini hukuman di dunia, bahwa seorang yang melakukan praktek riya bukan semakin bertambah, tapi semakin berkurang, semakin berkurang. Dalam lafaz yang lain, ar-riba wa in kathur fa inna akibatahu ila aqal. Riba itu walaupun banyak, maka akibatnya atau akhirnya nanti menuju kepada sedikit. Ya. Ini ancaman bagi mereka dari Allah Azza wa Jal untuk mereka melakukan praktek riba. Dan banyak orang yang sudah seperti itu. Mungkin banyak juga yang belum kelihatan atau sudah secara barokah, ya, hancur-hancuran, walaupun secara fisik ada, ya, atau mungkin sebagian lagi dibiarkan di dunia tapi di akhirat dihancurkan oleh Allah Azza wa Jal. Tapi apa yang seperti di dalam hadis ini yang nampak di dunia juga sudah banyak. Betapa banyak orang yang tampaknya, ya, sebagai pengusaha besar, macam-macam dia punya, ternyata semuanya utang di bank. Dan kalau semuanya dipakai membayar masih kurang. Apa artinya itu? Ya. Kepala hanya pening. Memikirkan utangnya, keamanannya, bagaimana bisa melunasi dan seterusnya. Betapa banyaknya yang seperti itu, tidak terhitung. Shadaqa Rasulullah. Benar apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din rahimakumullah. Ancaman yang lain juga terkait hukuman di dunia ini, Nabi pernah bersabda sebagaimana disampaikan oleh Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala walladhi nafsi biyadihi. Nabi bersabda yang artinya, demi yang jiwaku ada di tangannya. Sumpah Nabi. Nabi bersumpah, la yabitanna unasun min ummati ala asyarrin wa batar. Sungguh-sungguh ada orang-orang dari umatku yang bermalam dalam keadaan kesombongan dan kesenangan, wala'ibin walahu, permainan dan amalan sia-sia. Yakni mereka yang mungkin berpesta, bersenang-senang, minum khamr, musik, berjoget dan lain-lain malam harinya. Fayusbihu qiradatan wa khanazir. Masuk waktu pagi sudah Allah rubah menjadi kera-kera dan babi-babi. Bistihlalihim al-maharim. Kenapa hukuman Allah ini diberikan kepada mereka? Dengan sebab istihlalihim al-maharim, karena mereka menghalalkan hal-hal yang haram. Wattikhadihim al-qainat, mereka menjadikan atau mereka mengundang al-qainat, para penyanyi-penyanyi wanita. Wa syurbihumul khamr, minum khamr. Wa aklihumul riba, serta memakan riba. Wa lubsihumul harir, dan memakai pakaian sutra yang Allah haramkan bagi kaum lelaki. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam Zawaid al-Musnad, dan dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah hasan li ghairihi. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ancaman yang berat di dunia, kita beriman dengannya entah sudah terjadi atau belum. Tapi Nabi katakan min ummati, dari umatku, bukan cerita umat terdahulu. Tapi Nabi katakan unasun min ummati, orang-orang dari umatku. Sekali lagi, kita beriman dengannya. Beriman. Kita mengetahui atau kita tidak mengetahui, kita beriman pasti itu terjadi. Entah pada siapa. Na'udzubillah min dzalik. Yang jelas bisa saja ancaman ini diberikan kepada siapa saja bila Allah Azza wa Jalla menghendaki. Disebabkan perbuatan-perbuatan mereka itu diantaranya apa? Aklihimur riba, karena mereka makan riba. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ini beberapa ancaman terkait dengan praktek riba, makan riba, ya, yang dilakukan oleh umat ini, naudzubillah min dzalik, yang seperti tadi kita katakan semakin hari semakin banyak, ya, semakin mendekati hari kiamat semakin banyak praktek riba. Padahal Nabi SAW menegaskan di hadapan umat manusia yang banyak ketika itu, di saat khutbah haji wada, bukan hanya kepada satu dua orang sahabat, bukan disamakan di majelis-majelis kecil, tapi di pertemuan besar haji wada yang dihadiri oleh ribuan manusia ketika itu, Nabi SAW berkhutbah di sana. Inna dima'akum wa amwalakum haramun 'alaikum. Kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian haram atas kalian. Tidak boleh saling membunuh, tidak boleh saling mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim. Kahurmati yaumikum hadha, seperti haramnya hari kalian ini. Fi syahrikum hadha, Nabi khutbah kapan? Ketika musim haji, ya, di Mina, di Arafah beliau berkhutbah ini. Di antaranya boleh sampaikan di khutbah Mina kalau tidak salah. Fi syahrikum hadha, seperti haramnya, terhormatnya hari kalian ini, bulan kalian ini, dan negeri kalian ini, ya, terkumpul di situ, ya, apa hal-hal yang sangat dihormati syariat, ya, pada hari Nahar, hari Idul Adha, pada bulan Dzulhijjah, salah satu dari bulan-bulan suci di Mina yang itu wilayah tanah Al-Haram, ya, wilayah tanah suci. Tiga hal yang suci dalam syariat yang rangkap. Allah katakan harta benda kalian haram seperti itu, darah kalian haram seperti itu. Kemudian Nabi katakan ala kullu syai, dan sekali lagi tadi menyebut apa? Harta. Riba ada kaitannya dengan mengambil harta dengan cara yang zalim. Lalu Nabi katakan ala kullu syai'in min amril jahiliyati tahta qadami mawdu'. Nabi menerangkan lagi, ketahuilah segala sesuatu dari perbuatan-perbuatan jahiliyah dia berada di bawah dua kakiku, kuinjak, ya, dihinakan dan dibatalkan. Maknanya begitu, tidak ada lagi praktek-praktek jahiliyah. Wadima'ul jahiliyati maudhu'ah, utang-utang darah yang di masa jahiliyah semuanya batal. Tidak ada lagi setelah ini tuntut-menuntut urusan darah. Wa inna awwala damin adha'u min dima'ina damu ibni Rabi'ah ibn al-Harith, dan sungguh darah yang pertama kali saya batalkan dari hak-hak kami adalah Ibnu Rabi'ah bin Al-Harith, dan seterusnya. Ya. Jadi Nabi langsung contohkan ini, sudah sejak ini tidak ada lagi utang-utang darah di masa jahiliyah. Kalau di masa Islam ada hukum qisas, ada aturannya. Di masa jahiliyah sudah tutup, tidak ada lagi. Dan ini yang pertama, darah Rabi'ah bin Al-Harith, tidak ada lagi tuntutan. Waribal jahiliyati maudhu', begitu pula berikutnya riba, tadi terkait dengan darah yang sejak datangnya Islam ditegaskan bagaimana terhormatnya darah muslim. Kemudian harta, terkait dengan riba. Wa ribal jahiliyati maudhu', riba jahiliyah pun batal. Terletak di bawah dua kakiku ini. Wa awwalu riba adha'uhu ribana, riba Abbas bin Abdul Muttalib. Dan riba yang pertama kali saya batalkan adalah riba keluarga kami, riba Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi beri contoh sejak dari keluarganya, apalagi orang lain. Al-Abbas paman Rasulullah. Riba yang dilakukan Al-Abbas sudah tidak ada lagi. Utang-utang yang dulu seorang yang berhutang kepada Al-Abbas, tidak ada lagi ada ribanya. Sudah batal semua ribanya. Fa innahu mawdhu'un kulluh, semuanya mawdhu', terletak di bawah kakiku, semuanya batal. Fattaqullah bin nisa, dan bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan wanita, dan seterusnya. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ini disampaikan oleh beliau saat haji wada' di hadapan umat yang sangat banyak. Nah, sehingga ini menjadi suatu yang ma'lum fiddin bidarurah, perkara yang harus diketahui dalam agama ini. Muslimin harus memahami, mengetahui, sehingga tidak ada udzur bagi muslim untuk mengatakan riba itu halal, riba itu boleh, tidak ada. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, namun disayangkan tetap saja praktek-praktek riba terus berjalan di tengah umat ini. Itu yang kita sayangkan. Maka pada kesempatan ini kita akan mempelajari hal-hal yang terkait dengan bab riba ini, agar kita bisa menghindari, agar kita mengetahui mana yang disebut dengan praktek riba. Kalau tidak dipelajari, maka seseorang tidak akan bisa meninggalkannya. Bisa jadi orang tahu secara global riba haram, tapi apa saja yang masuk dalam praktek riba dia tidak tahu. Akhirnya upaya meninggalkan riba pun tidak terwujud karena dia tidak mengetahui. Nah, berangkat dari hal tersebut, dan itu telah ditegaskan dalam dalil-dalil syar'i, ya, agar kita mengetahui yang buruk supaya apa? Ditinggalkan. Ya. Wa kadzalika nufassilul ayat walitastabin sabilul mujrimin. Demikian kami perinci ayat-ayat itu supaya jalannya orang-orang mujrim, orang-orang yang jahat itu jelas, supaya kita tinggalkan. Ya. Kata Hudzaifah, apa? Kuntu as'alu an syarr makhafata an yudrikani. Saya tanya kepada Nabi tentang yang buruk supaya saya tidak menemuinya, supaya saya menjauhinya. Nah, maka dari itu kita memang harus juga mempelajari yang buruk dalam rangka atau dengan tujuan menjauhi yang buruk tersebut. Ikhwani fillah rahimakumullah, terkait dengan hal ini, maka para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan riba. Syekh bin Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Syarhul Mumti' definisi riba. Disebutkan di sini secara global bahwa riba fil lughah, riba secara bahasa artinya ziyadah. Riba secara bahasa artinya ziyadah. Contoh misalnya penggunaan kata riba dalam ayat Al-Quran yang bermakna bertambah pada surat Fussilat ayat yang ke-39, فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اِهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. Maka apabila kami turunkan air kepadanya, yakni Allah turunkan hujan di muka bumi, maka ihtazzat, bergerak tunas-tunas itu, ya, kemudian yakni rumput atau tanaman bergerak, ihtazzat warabat, dan bertambah, zadat, yakni semakin besar, semakin naik. Nah, Allah nyebut dengan istilah robat. Ya, ini kata kerja ya, dengan ta'u ta'nits robat, roba, yarbu, robat. Artinya bertambah. Jadi semakin tinggi, semakin besar. Ini sekali lagi penggunaan dalam bahasa bahwa riba artinya bertambah. Adapun secara syariat ya ada kaitannya dengan makna secara bahasa. Disebutkan wa amma syar'an fa huwa ziyadatun fi asya' wa naz'un fi asya'. Ini definisi yang sangat global, yaitu ziyadah, penambahan fi asya pada beberapa hal, yakni tertentu, tidak semua hal. Wa naz'un, dan penundaan fi asya pada beberapa hal, yakni tertentu, bukan semua hal. Cuma ini masih sangat global sekali ya, sangat global sekali. Maka beliau mengatakan berikutnya, walau qil, seandainya dikatakan, yakni dengan definisi yang lebih jelas, inna ribal fadl huwa tafadul fi bai'i kulli jinsin bi jinsihi, bahwa kata beliau riba al fadl, riba al fadl adalah at tafadul, at tafadul yani berlebihnya sesuatu terhadap yang lain, fi bai'i kulli jinsin bi jinsihi, pada penukaran atau penjualan tiap jenis dengan yang sejenisnya. Mimma yajri fihi riba, dari perkara-perkara yang berlaku padanya riba. Wa riban nasi'ah ta'khirul qabd fima yajri fihi riba. Wa riba nasi'ah, dan riba nasi'ah adalah ta'khirul qabdi, menunda qabd, penguasaan suatu barang, fima yajri, pada perkara yang berlaku padanya riba. Nah, ini definisi riba menurut Syaikh bin Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi dari definisi ini dalam kitab Syarhul Mumti', juz yang ke-8, halaman 392, Syarhul Mumti' yang cetakan Dar Ibnu Al-Jauzi. Cetakan Dar Ibnu Al-Jauzi, karena ada cetakan-cetakan yang lain. Nah, jadi kalau begitu kita melihat secara global di sini bahwa riba kalau begitu bukan hanya pada satu perkara atau satu masalah, bukan pula riba hanya pada satu benda, tapi ada beberapa benda. Yang pertama dari keterangan beliau bahwa riba al-fadl, kalau begitu ada yang namanya riba al-fadl, adalah at-tafadul. At-tafadul kita artikan tadi apa? Suatu hal yang melebihi atau berlebihan atas sesuatu yang lain, melebihi sesuatu yang lain dalam bab penukaran atau jual beli satu jenis dengan jenis yang lain. Satu jenis dengan yang sejenisnya. Afwan. Mimma yajri fihi riba, dari perkara-perkara yang berlaku padanya riba. Nah, jadi di sini ada perkara-perkara yang berlaku padanya riba, ada pula yang tidak, begitu kan? Ya, apa hal-hal yang berlaku padanya riba? Nah, itu nanti kita akan bahas. Dari mana kita tahu? Ya, dari syariat, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjelaskan. Ini satu bagian. Bagian yang lain, riba an-nasi'ah. Kalau begitu ada yang disebut dengan riba nasi'ah. Nasi'ah artinya penundaan. Al-fadl artinya tambahan atau berlebihan, kelebihan. Nasi'ah, ta'khirul qabd, mengakhirkan penguasaan suatu barang atau suatu benda dari benda-benda yang berlaku padanya riba. Ya, jadi dari sini sebagai kesimpulan awal, kalau begitu riba ada dua macam, ada riba al-fadl, ada riba an-nasi'ah. Ya, ada riba al-fadl, ada riba an-nasi'ah. Kemudian kesimpulan awal pula di sini bahwa di sana ada hal-hal yang berlaku padanya riba, ada pula hal-hal yang tidak berlaku padanya riba. Nah, ini terlebih dahulu kita akan membahas, kemudian kita nanti akan kembali lagi kepada perincian apa itu riba al-fadl dan apa itu riba an-nasi'ah. Nah, apa saja yang dikatakan di situ yajri fihi riba, berlaku padanya praktek riba. Sesuatu yang berlaku padanya praktek riba. Dari mana kita mengetahui apa saja? Jawabannya tentu kita mengetahui dari syariat. Ya, ini hal yang sifatnya tentunya wahyu dari Allah Azza wa Jal yang Allah sampaikan kepada Rasulnya, kemudian beliau menjelaskan. Itu dasarnya dari situ. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan yang lain, yang semakna dengan itu juga riwayat Al-Bukhari, hanya saja terkadang ada perbedaan lafaz. Diriwayatkan oleh Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adh-dhahabu bil-dhahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burru bil-burri wash-sha'iru bish-sha'iri wat-tamru bit-tamri wal-milhu bil-milhi mithlan bi-mithlin sawaan bi-sawain yadan bi-yadin." فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ وَفِي لَفْظٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى. Artinya, dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adh-dhahabu bidh-dhahabi," emas dengan emas. Wal fiddatu bil fiddati, perak dengan perak. Wal burru bil burri, gandum. Al bur dengan gandum, al bur. Was sya'iru bis sya'iri, gandum sya'ir dengan gandum sya'ir. Wat tamru bit tamri, kurma dengan kurma. Wal milhu bil milhi, garam dengan garam. Mithlan bimithlin, harus semisal, seukuran atau setimbangan. Sawaan bisawain, sama-sama. Yadan biyadin, tangan dengan tangan, yakni kontan, cash. Faidah talafat hadihil asnaf, apabila jenis-jenis ini berbeda, yakni penukaran satu jenis dengan jenis yang lain, fabi'u kaifa syi'tum, maka juallah, tukarlah, kaifa syi'tum, bagaimana maunya kalian. Yadan biyadin, selama tangan dengan tangan atau kontan. Wa fi lafdin, dalam lafaz yang lain, ainan bi ainin, satu benda dengan benda yang lain, yakni harus sama kontan, ya. Faman zada aw izdada faqad arba, maka siapa yang menambahkan atau menambahi untuk dirinya, minta ditambah, faqad arba, maka dia telah berbuat riba. Nah, ikhwan fiddin, ini menjadi pokok dalam bab ini, ya. Dalam pembahasan riba, hadis ini menjadi pokok terkait dengan pengertian dan penjelasan riba. Hadis-hadis yang lain ya banyak juga ya, sifatnya kembali kepada makna hadis ini, penjelasan terkait dengan hadis ini. Ikhwan fi din rahimakumullah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada berapa? 6. Ya, 6 jenis. Zahab, emas, fiddah, perak. Ya. Kemudian bur, gandum, syair, gandum. Ini semuanya kalau diterjemahkan bahasa kita ya gandum, tapi itu dua jenis gandum yang dibedakan. Ya. Dua jenis gandum yang dibedakan. Bagi orang-orang sana hal yang sangat dimengerti. Kalau kita enggak pernah ya jarang berinteraksi dengan gandum. Jadi bagi kita kurang mengetahui seperti apa bur, seperti apa syair. Jadi yang jelas di sini bur satu jenis, syair satu jenis. Wa tamr, kurma. Kurma dianggap semuanya satu jenis. Mau kurma ajwa atau kurma Madinah, mau kurma Barni, mau kurma ya kalau di sini terkenalnya kurma Mesir, kurma Emirat, semuanya sama. Dianggap satu jenis. Kemudian al-milh bil milhi, garam dengan garam. Ini satu jenis. Jadi ada berapa? Sittatu asnaf atau sittatu ajnas, 6 jenis. Ya. Ini yang disebut tadi dalam pengertian atau definisi riba, mimma yajri fihi ar-riba, sesuatu yang berlaku padanya hukum-hukum riba. Sesuatu yang berlaku padanya hukum-hukum riba. Hukum riba terkait dengan 6 ini. Ya. Ikhwan fi din rahimakumullah, sebelum kita beralih kepada pembahasan yang lain, suatu hal yang sangat mendasar ini kemudian dibahas oleh para ulama, yaitu apa? Pembahasan apakah hukum-hukum riba hanya terbatas pada 6 hal ini atau berkembang kepada yang lain, dengan kata lain dikiaskan kepadanya sesuatu yang lain sehingga bisa lebih dari 6 hal ini ketika dianggap sama hukumnya dengan 6 hal ini. Nah, ini menjadi persoalan yang cukup besar pula di antara ulama. Ini perkara yang sangat mendasar dalam bab ini. Ya, secara global di sini ada 2 maslak atau 2 jalan yang ditempuh oleh para ulama. Ada 2 pendapat para ulama rahimahumullah dalam hal ini. Yang pertama, pendapat yang pertama mengatakan bahwa perkara-perkara ini terbatas pada 6 hal saja, tidak berkembang kepada yang lain. Ini pendapat pertama, ya, bahwa hal ini tidak berkembang kepada hal yang lain. Pendapat ini dipegangi oleh beberapa ulama. Pendapat ini dipegangi oleh beberapa ulama rahimahumullah. Di antara yang berpendapat seperti itu, ya, diriwayatkan dari beberapa tabi'in, di antaranya seingat saya Qatadah, dan juga ada pula yang lain, Dan termasuk yang terkenal dengan memegang pendapat ini adalah ulama Zahiriyah. Dan ditegaskan hal itu oleh Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitabnya Al-Muhalla. Termasuk juga yang berpendapat dengan pendapat ini Al-Imam As-San'ani rahimahullah, yang punya syarah Bulughul Maram, yaitu kitab Subulus Salam. Bahkan beliau punya buku khusus terkait bab ini. Ini satu pendapat ulama atau satu maslak di jalan yang ditempuh ulama dalam hal ini, membatasi hukum-hukum riba hanya pada 6 hal yang disebutkan. Kemudian maslak yang kedua, jalan ulama yang kedua atau madhab yang kedua adalah mereka melakukan kias. Mereka melakukan kias terhadap 6 hal itu, sehingga bisa jadi sesuatu yang terjadi padanya riba itu banyak. Semua yang bisa dikiaskan kepadanya maka berlaku padanya riba. Nah, secara global ini pendapat mayoritas para ulama. Pendapat mayoritas para ulama seperti itu, bahwa yang lain pun bisa dikiaskan. Mengomentari hal ini, ya, mengomentari pendapat ini, untuk yang pertama, Syaikh bin Utsaimin rahimahullah mengatakan, wahada istidlalun qawiyun fil waqi'. Ini merupakan pendalilan yang kuat fil waqi', pada prakteknya. Dalil pendapat pertama cukup kuat. Maka dari itu sebagian ulama Hambali pun mengambil pendapat ini, seperti Ibnu Aqil. Dia termasuk ulama besar dalam madhab Hambali. Beliau memilih pendapat ini. Namun Syaikh bin Utsaimin rahimahullah mengingatkan bahwa syariat tidak membedakan antara sesuatu yang mirip, sehingga ketika ada sesuatu yang mirip, ya hukumnya disamakan, tidak dibedakan. Atas dasar itu beliau lebih cenderung kepada pendapat yang kedua, yaitu pendapat mayoritas para ulama, bahwa tetap ada kias, tetap berlaku kias padanya. Hanya saja ikhwan fillah rahimakumullah, ulama yang berpendapat adanya kias dalam hal ini, mereka akhirnya berbeda pendapat dalam hal apa? Dalam hal illah atau sebab kenapa benda-benda itu berlaku padanya hukum riba. Nah, di sini kemudian mereka berbeda pendapat lagi. Jadi ini ya garis besarnya, mereka sepakat dari pendapat kedua bahwa dikiaskan kepadanya sesuatu yang lain. Ketika mau praktek kias, apa yang dikiaskan? Mereka kemudian berbeda pendapat. Kenapa berbeda pendapat? Karena yang namanya kias akan dikaitkan sesuatu dengannya, dengan 6 hal itu, berdasarkan sesuatu yang sama antara keduanya, yang itu disebut dengan illah. Illah merupakan sebab kenapa sesuatu dihukumi dengan hukum itu. Nah, di sini ikhwan fiddin rahimakumullah terjadi khilaf yang cukup rumit ya di antara mereka, karena memang tidak ada nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hukum terkadang illahnya disebut. Kalau illahnya disebut, itu sangat mudah untuk mengkiaskan hal yang lain. Contoh apa? Contohnya masalah khamr. Khamr Nabi SAW mengatakan apa? Kullu muskirin khomrun. Setiap yang memabukkan, maka dia adalah khomr. Wa kullu khomrin haram. Dan setiap khomr adalah haram. Jadi hadis ini bagi kita sangat jelas menunjukkan kenapa khomr diharamkan. Apa illahnya? Yaitu apa? Iskar, memabukkan. Nah, ini oleh ulama disebut dengan illah mansusah. Illah yang disebut dalam nas hadis. Nah, kalau sudah diketahui illah ini ibarat kata kuncinya ini. Ya, illah ini ibarat kata kuncinya. Maka dengannya akan mudah mengkiaskan segala sesuatu. Sehingga segala sesuatu yang punya illah yang sama, segala sesuatu yang memabukkan, maka hukumnya haram. Nah, itu yang namanya kias. Sehingga kalau ada misalnya sekarang ada obat-obatan yang macam-macam ya. Bukan lagi bentuk minuman, bukan lagi bentuk makanan, tapi bentuknya pil. Memabukkan, memabukkan sudah haram. Langsung bisa dihukum. Kenapa? Illahnya sama. Ulama mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Kaidahnya bahwa al-hukum yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Suatu hukum itu berputar bersama illahnya. Ada atau tidak adanya. Kalau ada illahnya, ada hukumnya. Tidak ada illahnya, tidak ada hukumnya. Obat-obatan terlarang tadi misalnya, ada illahnya, memabukkan, berarti ada hukumnya, haram. Ketika suatu makanan atau minuman tidak ada illah tersebut, tidak memabukkan, berarti tidak ada hukum haram, halal berarti. Nah, dalam contoh yang kita sebutkan ini. Nah, itu illah mansusah, mudah. Tapi sekarang bab riba, Nabi menyebutkan 6. 6 saja berbeda-beda, ada emas, ada perak, ada garam, ada makanan. Ya. Terus apa illahnya? Nah, di sini ulama seperti yang saya katakan kemudian berbeda-beda. Sebagian ulama seperti dalam mazhab Syafi'i illahnya at-ta'miyah. Jadi karena ini makanan. Akhirnya akan dikiaskan dengannya segala yang itu berupa makanan. Akan menjadi lebar sekali, ya kan? Akan menjadi luas sekali bab riba ini. Dalam mazhab Hambali misalnya menyebutkan illahnya kail wal wazn. Kail wal wazn, apa itu kail, apa itu wazn? Kail itu artinya penimbangan dengan takaran. Ya. Kayak misalnya kita dengar istilah mud dan sha', ya kan? Mud dan sha' itu mengukurnya bagi apa? Pakai tangan, 4 amdad, 4 mud itu 1 sha'. Atau sudah dibikin tempat khusus, ya. Tempat khusus. Nah, seperti ini berarti sudah 1 sha'. Nah, itu kan takaran. Ini namanya kail dalam bahasa Arab. Jadi diukur bendanya, bukan bobotnya. Itu namanya kail. Kalau wazan yang diukur apanya? Bobotnya. Sehingga seperti timbangan-timbangan itu ya. Namanya apa? Wazan. Nah, emas dan perak dulu mereka mengukurnya dengan wazan. Tidak dengan kail. Tapi gandum, kurma, mereka mengukurnya dengan kail, dengan ditakar. Nah, dalam mazhab Hambali banyak yang mengatakan bahwa illahnya adalah kail dan wazan, atau kail atau wazan. Maka semua benda yang diukur dengan cara begitu berlaku padanya riba. Semua benda yang diukur dengan cara seperti itu, kail atau wazan, berlaku padanya riba. Akhirnya juga ini menjadi lebar sekali. Ya, menjadi lebar sekali. Ya. Sebagian ulama akhirnya menggabung, kayak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, lebih cenderung beliau menggabung, dan itu juga dikuatkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, adalah digabung antara kail dan ta'miyah tadi. Ya. Jadi semua yang diukur dengan kail, dengan takaran, dan itu adalah makanan, maka berlaku padanya riba. Begitu. Emas dan perak, apa ilahnya? Ada yang mengatakan wazun, ada yang mengatakan as-samaniyah, karena itu menjadi harga, harga suatu barang, nilai suatu barang. Atau al-ain, yakni memang bendanya, emas dan peraknya itu. Ya, ala kulli hal, ini hal yang pembahasan yang sangat memerlukan waktu yang panjang ya untuk mendalaminya. Oleh karena itu kita tidak akan panjang lebar untuk apa merembet ke sana kemari, tapi kita akan membatasi pada 6 hal ini. Ya. Dan kalaupun dikiaskan adalah perkara yang sangat sempit, yang sangat jelas. Kalaupun dikiaskan adalah perkara yang sangat sempit dan sangat jelas. Nah, sehingga kalau begitu kembali kepada pembahasan kita. Kita akan lebih memfokuskan pada 6 hal ini dan sesuatu yang bisa dikiaskan kepadanya dan sangat jelas atau sangat nyata. Adapun selainnya kita tidak. Karena pendapat yang membatasi sekali lagi juga pendapat yang kuat seperti kata Ibn Uthaymin, pendalilan yang cukup kuat ya, tidak menutup kemungkinan ada kias, tapi tidak boleh kita atau jangan kita terlalu meluas dengan bab kias, karena itu juga satu hal yang apa bisa jadi keliru karena berangkatnya hanya pada penilaian akal yang bisa salah bisa benar. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Ini akun sahabat sekala. Baik. Kemudian kita akan melihat di sini terkait dengan emas dan perak. Emas dan perak ini ya, emas dan perak. Ini kalau dulu dinar dan dirham ya. Dinar dan dirham itu menjadi suatu barang yang sangat mereka kenal karena itu menjadi alat untuk tukar menukar, untuk jual beli. Dinar di masa dulu betul-betul uang emas ya. Perak betul-betul apa dirham betul-betul uang perak, bukan mata uang seperti sekarang. Misalnya ada mata uang dinar. Di mana itu mata uang dinar? Kuwait ya. Tapi wujudnya apa? Kertas. Nah, itu jadi sekarang dinar menjadi nama mata uang. Kalau dulu dinar ya betul-betul emas ya. Istilahnya madrub, emas yang madrub yang ditempa akhirnya tercetak-cetak. Kemudian perak, dirham, dulu dirham, betul-betul perak, perak yang madrub yang ditempa menjadi uang. Bukan mata uang dirham, sekarang juga ada mata uang dirham, yaitu mana? Mata uang mana? Emirat. Emirat uangnya dirham, tapi wujudnya apa? Kertas juga sekarang. Ya, ya. Bukan itu yang dimaksud. Dulu dinar, dirham, yakni berupa emas dan perak, kata ulama ini berlaku hukum ini emas dan perak baik yang berupa emas atau sudah berupa dinar dan dirham. Ya, baik berupa emas atau misalnya emas batangan atau sudah berupa dinar dan dirham, sama saja hukum ini berlaku pada keduanya. Nah, kemudian masalah berikutnya muncul. Masalah berikutnya muncul, bagaimana dengan emas yang itu sudah berupa perhiasan atau disebut dengan hulli, hulli adz-dzahab, hulli al-fiddah. Ya, perhiasan dari emas, perhiasan dari perak. Apa juga berlaku padanya hukum ini? juga terjadi perbedaan pendapat ulama yang lebih kuat, wallahu alam, sama. Ya, dan itu seingat saya yang dikuatkan oleh Ibn Utsaimin rahimahullah, bahwa hukum ini juga berlaku pada emas dan perak yang sudah berupa perhiasan. Jadi misalnya seorang punya toko besi, toko emas, ya, bukan toko besi, toko emas. Dia punya emas banyak, perhiasan semuanya. Nah, maka berlaku padanya hal ini. Ada zakat, ada riba juga berlaku padanya hukum-hukum ini. Kemudian muncul masalah berikutnya di kemudian hari, ya, dan kita sekarang mengalaminya ini, yaitu apa? Uang kertas atau uang logam, uang kertas yang sekarang ini. Nah, itu kalau kita lihat nyatanya adalah apa? Kertas. Kalau dikaitkan dengan zakat, enggak ada zakat kertas. Ya. Kalau dikaitkan dengan apa? Barang-barang riba, tidak ada riba kertas. Ya kan? Tapi sekarang uang kertas ini telah menjadi apa? Alat tukar menukar. Kertas ini telah menjadi nilai suatu barang. Sehingga dengan kertas mungkin 5 lembar atau 10 lembar antum bisa beli emas sekian gram. Padahal itu kertas, tapi dapat emas. Kertas dapat motor, kertas dapat mobil. Ya. Tapi kalau kertas itu sudah dikatakan enggak berlaku, enggak bisa lagi antum dapat mobil dengan kertas itu. Ya kan? Uang ini enggak berlaku, enggak bisa lagi buat beli emas. Nah, kalau begitu sekarang uang kertas ini ketika berlaku di suatu tempat menjadi alat tukar menukar, menjadi punya nilai, bisa membeli barang-barang, bisa menilai suatu barang, ya, maka apakah berlaku padanya hukum-hukum ini, zakat maupun riba? Nah, ini menjadi pembahasan para ulama. Ada beberapa pendapat ulama, kesimpulannya, kesimpulannya, dan itu yang dikuatkan oleh banyak ulama masa ini, bahwa uang kertas pun bisa dikiaskan dengan emas dan perak di masa dulu, dikiaskan dengan dinar dan dirham di masa dulu. Ya, dan ini suatu hal yang tadi kita katakan, hal yang sangat jelas. Karena seperti dikatakan ulama, kalau emas dan perak ini, ya, seperti Syekh Al-Fauzan mengatakan bahwa illahnya adalah samaniyah, saman, harga, nilai suatu barang menjadi harga suatu barang, menjadi alat tukar menukar dan seterusnya. Ini samaniyah. Ya. Maka dari itu uang ini pun berlaku padanya hukum-hukum riba. Uang ini berlaku padanya hukum-hukum riba. Ya, selama uang itu masih berlaku. Selama uang itu masih berlaku. Nah, timbul pertanyaan berikutnya. Bukankah uang itu berbeda-beda nilainya? Sama-sama kertas. Rupiah sama dolar, barangkali kertasnya bagus rupiah, barangkali. Tapi bagaimana nilainya? Dolarnya sudah lusuh. Bagaimana nilainya? Tetap kalah sama dolar. Nah, kalau begitu uang ini kan berbeda-beda nilainya. Bagaimana? Nah, ulama mengatakan setiap mata uang berarti dianggap seperti satu jenis. Anggap tadi ada emas, ada perak. Itu kan dua jenis, ya, ada emas, ada perak. Begitu pula rupiah dengan real, berarti apa? Dua jenis. Real dengan dinar, berarti dua jenis. Real dengan dirham, dua jenis. Real dengan dolar, dua jenis. Begitu. Ya, masing-masing mata uang berarti jenis tersendiri. Nah, ini dasar pengetahuan yang perlu dipahami untuk kemudian nanti kita melihat kepada apa yang disebut dalam hadis Nabi SAW dari syarat-syarat tukar menukar atau jual beli pada barang-barang tersebut. Nah, kalau begitu sekarang pembahasan kita akan lebih terkait dengan itu tadi. Ya, 6 hal yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahkan yang lebih banyak sekarang adalah uang itu, ya, 7. Atau misalnya perhiasan. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa syarat dalam hadis ini, yaitu yang pertama mithlan bi mithlin wa sawa'an bi sawa'in. Mithlan bi mithlin wa sawa'an bi sawa'in. Sama, artinya sama-sama ukurannya atau sama-sama timbangannya. Syarat pertama. Syarat kedua yadan biyadin, yaitu taqabud. Setelahnya dalam syariat taqabud, saling menguasai, atau bahasa kita ya kuntan semuanya, tidak ada yang tunda, semuanya kuntan ya. Itu dua syarat yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi katakan fa idza ikhtalafat hadhil asnaf, kalau berbeda. Ya, kita ulangi tadi disebutkan mithlan bi mithlin wa sawa'an bi sawa'in. Ini sama ukurannya, sama timbangannya pada yang sejenis. Pada yang sejenis, mithlan bi mithlin. Yang sejenis, kalau mau emas dengan emas, perak dengan perak, tadi kan adzab bil dzahab wal fidda bil fidda, berarti yang sejenis, yang sejenis, maka dipersyaratkan sama timbangannya atau sama ukurannya. Syarat yang kedua apa? Kontan. Kemudian Nabi katakan fa idza ikhtalafat hadhil asnaf, kalau beda jenis-jenis itu, artinya beda satu jenis dengan jenis yang lain dalam penukaran. Misalnya kita mau kurma dengan gandum atau emas dengan perak, berarti itu apa? Beda jenis. Atau kalau uang tadi rupiah dengan dolar, rupiah dengan real, berarti beda jenis. Maka Nabi katakan fabi'u kaifa syi'tum, silahkan kalian perjualbelikan semau kalian, tapi ya dan biadin kuntan. Berarti kalau beda jenis boleh berbeda timbangannya, ukurannya, tapi harus apa? Kuntan. Emas dengan perak, emas 1 gram, perak sekian gram, boleh, tapi kuntan. Semuanya taqabud, di waktu yang sama saling memberikan, tidak ada yang ditunda. Dolar dengan rupiah, rupiah dengan rial, beda atau harus sama? Boleh beda. 1 rupiah 3700 misalnya rial, 1 rupiah dengan berapa? 13.000 atau 14.000 dolar. Balik ya. 1 dolar dengan 13.000 rupiah atau 14.000 rupiah. Boleh, boleh. Tapi apa? Ya dan biadin. Ya. Begitu. Jadi itu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu. Ya, idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Kalau beda jenis, juallah semau kalian, ukurannya berbeda-beda boleh, tapi yadan biyadin. Nah, Setelah kita mengetahui hal-hal tersebut dalam hadis Nabi, kita akan melihat kembali lagi ke definisi yang disebutkan oleh Al-Syaikh bin Utsaimin rahimahullah, untuk kita melihat apa itu riba. Berarti selama sesuai dengan syarat yang disebutkan Rasulullah, kan itu bukan riba. Jual beli emas dengan perak atau gandum dengan kurma, sesuai dengan apa yang disebutkan Rasulullah, ya, tidak ada riba padanya. Emas dengan emas, 1 gram dengan 1 gram boleh, asal kontan. Begitu pula yang lain, tidak ada riba, itu yang boleh, tidak ada masalah. Terus yang riba, yang bagaimana? Tadi kita sebutkan Syekhul Islam Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullah mengatakan ada riba al-fadl. Nah, ya kan? Satu macam dari macam-macam riba. Riba al-fadl. Riba al-fadl disebutkan di situ at-tafadul fi bai'i kulli jinsin bi jinsihi mimma yajri fihi ar-riba. At-tafadul, at-tafadul yani berlebihnya sesuatu atas sesuatu yang lain. Fi bai'i kulli jinsin, dalam salah satu jual beli, transaksi jual beli satu jenis dengan yang sejenisnya. Mimma yajri fihi riba, dari sesuatu yang berlaku padanya hukum riba. Jadi yang namanya riba al-fadl adalah ketika misalnya emas dengan emas. Ya. At-tafadl, ada salah satunya lebih daripada yang lain dalam timbangan. Satu emas, karena ini emas misalnya dari Emirat misalnya. Oh, ini harganya lebih mahal. Sehingga 1 gram emas dari Emirat misalnya, kalau mau ditukar dengan emas dari Indonesia, misalnya dari mana? Martapura atau mana? Nah, ditukar, yang dari Indonesia 1,5 gram, yang dari Emirat 1 gram. Nah, ini yang namanya riba al-fadl. Yang satu tafadl, berlebih daripada yang lain dalam timbangan, padahal ini satu jenis. Ya, dan ini barang yang berlaku padanya riba. Ini disebut riba al-fadl. Di sini ada kata baik, jual beli. Ya, perlu kita pahami dalam bahasa syariat, jual beli atau baik itu dalam bahasa syariat bermakna tukar menukar walaupun satu jenis barang, yang biasa disebut di negeri kita dengan istilah apa? Barter. Jadi barter itu dalam pembahasan syariat jual beli. Ya. Tidak mesti yang namanya jual beli dalam hukum syar'i antara duit dengan barang, tapi satu barang dengan yang lain juga bisa disebut jual beli. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, ini semuanya jual beli. Atau gandum dengan kurma jual beli, emas dengan perak jual beli, semuanya baik dalam bahasa syar'i. Ya, hukumnya sama. Kemudian begitu pula misalnya kurma. Ya, kurma, kurma macam-macam sekali. Seperti antum ketahui, ada kurma yang mahal, ada kurma yang murah. Ada kurma yang mahal, ada kurma yang murah. Ya, mau tukar menukar kurma. Tadi kita katakan ini satu jenis, harus apa? Sama ukurannya dan kuntan. Satu kurma ajwah, kurma Madinah, mau ditukar dengan kurma yang lain, kurma Mesir misalnya, 1 kilo harus ditukar 1 kilo. Tidak boleh karena ini kurma Madinah maka ini 1 on saja. ya, yang kurma Mesir 1 kilo. Nah, kalau terjadi itu yang namanya riba apa? Al-fadl. Satu jenis beda timbangan. Salah satunya fadl, lebih daripada yang lain. Nah, pernah terjadi dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ubadah bin Samit, siapa? Bilal, ya. Diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ja'a Bilalun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilal datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bitamrin barniyin, dengan membawa kurma berni. Kurma berni ini kurma yang berkualitas, ya. Ini untuk di Madinah yang terkenal kurma Ajwa. Ada juga kurma berni, hanya saja yang lebih dikenal orang Ajwa. Padahal berni ini juga terkenal dan manfaat, dan ada khasiat yang khusus dalam hadis Nabi SAW, yaitu bahwa ini membawa obat dan tidak ada padanya penyakit. Dan terutama yang punya penyakit gula, ya, ini gak berbahaya. Kurma ini, berni namanya. Nah, ini termasuk kurma berkualitas. Sampai sekarang masih ada kurma berni itu, masih dikenal dengan nama itu. Bilal radhiyallahu an datang dengan membawa kurma berni. Faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan kepadanya, "Min aina laka hadza?" Dari mana kamu bawa kurma berni ini? Qala Bilalun, "Kana 'indana tarmun radi." Fabi'tu minhu sa'aini bisa'in. Ya. Nabi bertanya, dari mana kurma ini? Bilal menjawab, saya punya kurma yang tidak bagus, tamrun radi, kurma yang kurang bagus. Maka saya tukar, ya, saya jual. Fabi'tu, saya jual atau saya tukar, minhu sa'aini bisa'in, yakni dua sa' dari kurma yang buruk tadi dengan satu sa' dari kurma berni. Ya. Beda apa? Takaran. Satu sa' kurma berni dapat dua sa' kurma radi yang buruk. Lihat aman nabiyyu, dengan harapan Nabi bisa makan yang lebih bagus. Nah, lihat niatnya bagus atau tidak? Niatnya bagus, masya Allah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwa ainur riba, ainur riba, la taf'al." Inilah yang namanya riba, inilah yang namanya riba. La taf'al, jangan kamu berbuat seperti itu. Nah, terjatuh dalam praktek riba. Tapi Bilal tidak tahu. Walaupun niatnya bagus, tetap tidak benar. Apalagi kalau orang-orang yang praktek riba memang niatnya bisnis, niatnya apa? Ya, memperkaya diri dan lain-lain, nah, itu sudah payah, ya. Makanya orang sebut juga lintah darat, ya. Namanya masya Allah memang menakutkan, lintah darat. Nah, ini yang Bilal bermaksud supaya Nabi makan yang enak. Nabi juga tidak kemudian apa, tentunya Nabi seorang Nabi. Nabi tetap mengingkari. Ainur riba, ainur riba. Inilah yang namanya riba, itulah yang namanya riba. Diingkari oleh Rasulullah SAW, tidak boleh. Ya. Terus bagaimana? Nabi katakan, wa ilakin idza aradta an tashtariya fabi'it tamr bi bai'in akhar thumma ishtarih bi. Tapi kalau kamu mau membeli, jual dulu kurma kamu, kemudian baru beli kurma berni. Itu kata Rasulullah SAW. Nah, jadi di sini contoh riba apa? Riba al-fadl. Contoh riba al-fadl. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Dalam hadis ini juga Nabi SAW memberikan solusi, karena ini suatu hal yang bagi sebagian orang, ya, akan merasa kesulitan dan merasa keberatan. Waduh, saya kurmanya kurma Barni bagus, masa mau saya tukar dengan kurma rodi sama-sama 1 kilo, ya berat. Nah, ya kan? Nah, di sini Nabi memberikan solusi. Dan itulah Islam. Ya. Semua kesulitan ada solusi yang halal dan lebih baik. Halal dan lebih baik. Di sini kata Nabi SAW kepada Bilal, kalau kamu mau kurma barni, kurma kamu jual dulu, baru kamu beli kurma barni. Nah, seperti itu boleh. Nah, ini menjadi solusi bagi semua praktek riba fadl, baik dalam bab kurma atau gandum atau garam, termasuk juga dalam bab emas dan perak tadi. Saya punya emas, ya. Ini emas mahal, ya. Beda kualitasnya dengan yang dalam negeri. Kalau saya mesti tukar dengan yang satu timbangan, ya saya rugi. Nah, terus bagaimana? Beginilah caranya. Seperti yang Nabi katakan, jual dulu punya kamu. Setelah terjual, baru beli yang kamu mau. Setelah terjual, baru beli yang kamu maukan. Itu solusi untuk menghindari daripada riba al-fadl. Demikian ya ikhwan fillah rahimakumullah. Waktu sudah menunjukkan jam 11 hampir lebih 30. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi berikutnya menjelaskan tentang riba an-nasi'ah dan hal-hal yang lain. Wallahu a'lam bissawab.